apa toh orang ngelingi anak lan bojo kok dibohongi. Mbokne jebul sujana. Wancine meh wengi leh kondo mulih rawani yen ra bareng aku iki. Pinter tenan yo pakne golek alasan warna-warna bareng wis konangan kebangetan pisahan aku terima urip dhewean. Mbokne ora karuan maneman yen pisahan coba to diurus dhisik nyatane yen salah tenan aku orang keberatan. Orang ngelingi anak lan bojo mbokne jebo sujana. Aku ora mung loyongan coba to wanci